Dead Palm on the track. 1, 2, 1, 2, 3, let's go. Ya karena kopi, gua jadi gak punya duit. Ya karena kopi, gua jadi gak bisa profit. Ya karena kopi, gua jadi gak punya duit. Ya karena kopi, gua jadi gak bisa profit. Di zaman ini banyak orang gila. Karena kopi, gua jadi kopong. Karena kopi, gua jadi makan singkong. Ya karena kopi, gua jadi gak punya duit. Ya karena kopi, gua jadi gak bisa profit. Ya karena kopi, gua jadi gak punya duit. Ya karena kopi, gua jadi